ada pertanyaan terkait tentang permasalahan membaca buku yang menjelaskan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak boleh mengucapkan salam atau menjawab salam dari jamaah itu tabligh. Pertama kali, mungkin perlu dikoreksi buku tersebut. Kalau sekiranya menyampaikan begitu, ya global tentang kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, memang kita telah diajarkan sebuah prinsip di dalam da'watu ilallahi jalla wa'ala, yaitu barakallahu fikum, dakwah dengan dua bentuk yang telah dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan at-ta'lif dan yang kedua dengan al-hajr. At-ta'lif artinya pendekatan terhadap seseorang yang menyelisihi syariat. Dan yang kedua adalah al-hajr, meninggalkan dia seperti bahasa tadi, tidak mengucapkan salam padanya, tidak duduk bersamanya. Ini yang disebut dengan hajar dalam pandangan agama. Namun perlu diketahui bahwa al-aslu fid da'wati al-lin, asal di dalam dakwah itu adalah al-lin, kelemah lembutan. Dan kalau sekiranya suatu ketika dan pada kesempatan dakwah itu butuh keras dan tegas, telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun al-aslu fi da'wati al-linu wal-hikmatu, asal di dalam dakwah itu dakwah yang penuh kelemah lembutan, dibangun di atas al-hikmah, kebijaksanaan, sehingga kita bisa mengerti ketika berdakwah kepada umat, maka semestinya al-hikmah yang harus didahulukan daripada engkau mengatakan fulan sesat, fulan ini, fulan itu, umat bingung. Hendaklah engkau ajarkan kepada mereka, menyampaikan ilmu, mengajak kembali kepada mereka, kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan bahasa-bahasa yang mereka fahami, atau kata Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, dengan menukilkan ucapan ulama-ulama yang mereka cintai. Mungkin engkau berada di tengah para pengikut Al-Imam Syafi'i. Engkau angkat ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, memberitahukan kepada umat. Kemudian yang kedua, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Assalamualaikum. Terkait tentang dakwah tadi, menghadapi orang yang menyelisihi syariat, bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita mendakwahkan orang yang menyelisihi syariat? Apakah setiap orang yang menyelisihi syariat harus kita bermuka masam dari dia? Ataukah kita harus berperangai keras di hadapan mereka? Ataukah apa yang harus dilakukan? Telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat Nabi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, menjelaskan dalam menghadapi orang yang melakukan kesalahan ada dua bentuk. Yang pertama adalah ta'lif dan yang kedua adalah al-hajar. Ta'lif artinya pendekatan diri kepada dia. Dan yang kedua adalah al-hajar, meninggalkan dia, tidak mengucapkan salam kepadanya, tidak duduk bersamanya. Ini yang diistilahkan dengan al-hajar. Yang kedua diingatkan kita oleh para ulama. Engkau harus mengerti dari kedua metode ini mana yang dibutuhkan oleh temanmu yang menyelisihi syariat tersebut. Kalau ternyata dia butuh kepada taklif dengan cara engkau mendekatkan diri kepadanya, duduk mengingatkan dia, berziarah ke rumahnya, dan ini akan lebih menegur dia, tempuh jalan ini. Karena telah ditempuh pula oleh para sahabat, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama kita ketika menghadapi saudaranya yang keliru dan tersalah jalan. Kalau sekiranya ternyata ini juga tidak mempan, mungkin dia butuh kepada yang kedua. Engkau tidak duduk bersama dia. Engkau tidak bermuka manis terhadap dia. Engkau tidak mengucapkan salam kepada dia. Maka jikalau cara ini bermanfaat bagi dirinya, tempuhlah. Maka itu adalah jalan bil hikmah. Jalan yang bijaksana. Ya. Namun ingat, jalan yang kedua ini diingatkan kita oleh para ulama dengan syarat yang besar. Pertama, yaitu bermanfaat bagi orang yang engkau akan sikapi. Yang kedua, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Berat sesungguhnya. Sehingga barakallahu fikum. Kalau kita kembali kepada wataknya wong Indonesia, begitu juga mungkin wong yang ada di Sulawesi, cinta kepada kelembutan, cinta kepada taklif pendekatan, dan mereka tidak senang untuk dihajar. Tapi mereka ingin sebuah kelembutan dari orang yang akan menasihatinya. Maka oleh karena itu, tempuhlah ini. Dan jangan sekali-kali kita menjadi penyebab larinya orang dari kebenaran. Kalau kita sebagai penyebab larinya orang dari kebenaran, maka kita asim berdosa. Berdasarkan sabda Nabi, kata para ulama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyira wa la tunaffira." Berilah kabar gembira, jangan menyebabkan orang lain lari daripada kebenaran. Sesungguhnya hafizani wa hafizakumullah, orang yang baru mengerti kebenaran, baru mungkin ditunjukkan oleh Allah kepada kebenaran, terkadang tidak membawa hikmah ketika mempraktikkan kebenaran itu sendiri. Ketika mengenal kebenaran, semua orang yang menyelisihi disikat, disikapi, dianggap musuh dan seterusnya. Ya subhanallah, bukankah dulu engkau berada seperti apa yang mereka berada padanya? Tidakkah engkau terpanggil kemudian untuk menyelamatkan mereka? Kalau sekiranya engkau menjumpai saudaramu akan terjatuh ke dalam sumur misalkan, wajib bagimu untuk menyelamatkan dia. Yang akan membahayakan hidupnya di dunia. Bagaimana lagi kalau saudaramu terjatuh dalam perkara yang akan membahayakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka engkau juga wajib terpanggil untuk menyelamatkan dia. Maka sekali lagi barakallahu fikum, dakwatu ahli sunnati wal jamaah, dakwah rahmat lil alamin. Dakwah yang mengandung rahmat bagi semesta alam ini, menyelamatkan seseorang dengan segala cara selama itu tidak bertentangan dengan syariat. dia datang ke rumahnya bukan kemudian untuk tajawul wa tasawul, untuk kemudian dia memiliki kedudukan di hati orang yang menyelisih syariat. Jangan. Tetap engkau memiliki kewibawaan tersendiri sebagai pembawa kebenaran. Tetap engkau memiliki sikap yang tegas. Kalau sekiranya engkau diusir, engkau tetap bersabar. Engkau telah menunaikan amanat. Dan seterusnya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya ikhwan, wallahi, inilah yang paling penting untuk diketahui oleh ahlus sunnati wal jamaah. Terlebih para duat ilallahi jalla wa'ala. Mempraktikan akhlak, mempraktikan adab, sopan santun, kelemah lembutan dalam segala perkara untuk mendakwahkan umat ini. Dan tujuannya, kata Syekh Rabi, isalul haqqi lil muslimin bi syattal wasail, menyampaikan kebenaran kepada segenap kaum muslimin dengan berbagai cara selama cara itu tidak menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin engkau saudaraku kaum muslimin ingin melakukan akikohan di tempat barakallahu fikum yang mayoritas memusuhi engkau. Jangan sekali-kali karena jengkelmu ingin melaksanakan akikohan yang diundang saudaramu dari jauh yang satu manhaj. Engkau biarkan masyarakatmu demikian. Ini tidak benar barakallahu fikum. Semestinya engkau undang saudaramu yang terdekat. Kalau mungkin tidak bisa mengundangnya, engkau bagikan kepada mereka. Tetapi barakallahu fikum, yang diundang yang jauh tempatnya, yang mungkin datang berjam-jam, sementara karena kejengkelan masyarakatnya itu tidak pernah dilirik dan diundang. Ya subhanallah. Allah Rabbuna Jalla wa'ala bercerita tentang Ibadur Rahman. Allah mengatakan, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Kalau orang-orang juhala, orang jahil, mencela mereka, menghina mereka, tiada ucapan yang keluar kecuali keselamatan. Ada acara Barakallahu Fikum Walimatul Urus, yang diundang adalah teman-teman yang jauh. Masyarakat dibiarkan begitu saja. Tidak benar barakallahu fikum. Engkau ingin mungkin tasyakuran. Oh, ajak masyarakatmu yang membencimu atau yang tidak membencimu. Ajak mereka untuk makan. Semoga dengan cara-cara itu, mereka kemudian tidak lagi mencela sunnah. Semoga setelah itu Allah panggil dia dengan hidayah. Apakah engkau kemudian tidak mendapatkan pahala? Rasulullah mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seseorang mendapatkan hidayah karenamu, maka itu lebih baik daripada onta-onta merah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau bersabar menghadapi mereka. Engkau berusaha mencari jalan agar mereka mendapatkan hidayah. Kalau satu yang mendapatkan hidayah karena kebagusan akhlakmu, karena kebagusan sikapmu, sebuah tabungan yang besar di sisi Allah. Bagaimana kalau seandainya 20, 90, mungkin semasyarakat mendapatkan hidayah karena perilaku dan akhlakmu yang mulia. Maka sekali lagi barakallahu fikum, menghadapi orang yang menyelisihi syariat, maka ada dua cara. At-ta'lib dan yang kedua adalah al-hajru. Kemudian barakallahu fikum, terkait dengan pertanyaan yang kedua, lali saya. Karena saking semangatnya. Okay. Apakah ada jaminan surga bagi orang yang menghafal Al-Quran? Kalau tentang jaminan surga, tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali para sahabat qurra di masa yang silam. bagaimana akan mendapatkan jaminan hafizul Quran, penghafal Al-Quran, perilakunya penuh dengan maksiat dan menyelisihi Al-Quran. Bukan kemudian Al-Quran itu akan membelamu, bahkan Al-Quran itu akan menggugat dirimu di hadapan Allah. Wal-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu ada dua fungsinya kelak di hadapan Allah. Yang pertama, hujjatun laka, sebagai pembela dirimu di sisi Allah. Dan yang kedua, akan sebagai penggugat dirimu di hadapan Allah. Bagaimana engkau menghafal Al-Fatihah sementara engkau tidak berjalan di atas siratal mustaqim, berjalan di atas sebuah aliran bid'ah? Engkau menghafal Al-Quran, maka ayat yang pertama kali engkau langgar adalah surat Al-Fatihah. Bagaimana lagi kalau ayat-ayat yang keberikutnya? Maka barakallahu fikum, penghafal Al-Quran tidak ada jaminan surga baginya. Namun Al-Quran itu, bila dia mengamalkan isi kandungannya, akan ada pembelanya kelak di sisi Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Niscaya Al-Qur'an itu kelak akan datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pensyafaat bagi pembacanya. Fanduru ya ikhwani hafizani wa fidakumullah, ay boleh. Memang menghafal Al-Quran punya kemuliaan ya ikhwan. Tetapi kemuliaan itu tidak akan didapati kalau tidak diamalkan isi kandungannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan dulu ya ikhwan. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.